Wahai sayangku, tahukah kau tentang diriku? Karena dahulu cinta menusukku. Wahai kasihku, jangan ragu tentang diriku. Ku pasti sanggup membantu duka hatimu. Janji setia untuk kamu mengikat cinta saling menyatu. Usia muda bersamamu hingga ajal kan menjemputku. La la la la, la la la la la la la. Bersamaku